Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka. Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix.